الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki kula mukadimah singkat ya. Tapi eling-eling mukadimah kula. Di ngaji baku niku tetep Quran. Ya Quran, Quran tafsir. Mengke kula nggih tetep ngawas tafsir. Kula mohon matur teng Mas Manto teng Masjid. Jadi Quran itu konsep samawi, artinya satu konsep yang dikersano Allah diterapno teng umat. Ya itu jenenge konsep samawi, soalnya bangsa langit, bangsa sakral. Tapi ketika turun teng bumi itu mesti ngalami al-a'rad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan itu Nabi pertama orang yang diberi contoh. Ini lafadz kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang paling dianggap bisa ngelakoni Quran Nabi Muhammad. Tapi kula mun matur, tahu-tahu tenggene sakof al-islamiyah, ya, kebudayaan Islam itu selalu ada tiang-tiang populer. Misalnya Sabri Qadri Jilani, Imam Ghazali, orang-orang besar yang mempengaruhi mayoritas perilaku tapi pemikiran apa? Umat Islam. Yang karuan populer di Imam Ghazali. Di Abdul Qadir itu populer tapi tidak pernah mewarnai pemikiran. Gue ngerti-ngerti kalau jimat, gue mana kipan, tinggu, kalau itu jimat. Kalau wong ape digawe mana kipan, tolak balak apa? Mana kipan. Lah al-Arab Basariyah ini yang perlu kenapa sirine tiap pondok kok istiqomah ngajak dia. Ya iku lho ge memun selawase mau siap. Enggak khatam juga lho. Pondok Tegalrejo ge enggak khatam juga lho. Itu sebetulnya rohnya bukan di ihya ya, tapi perilaku nyata Imam Ghazali ngadepi beliau tahu-tahu lahir ngadepi fakta. Sing repot tuh tahu-tahu ngadepi napa? Fakta. Bolak-balik kula matur, madya-madun ngerti wong lanang kudu nafkah sing wedok. Kewajibannya orang lanang ngekei nafkah atau ngekei omah. Tapi faktanya dia ini numpang. Mungkin itu tegir fakta sih. Gue ngerti zaman ngaji sodako itu tolak buala. Tapi ngerti jadi fakta adalah di sodako itu raiso nama sodako. Itu jenis fakta. Imam Ghazali yang ngalami begitu. Beliau sebagai seorang alim punya, idealis itu punya. Ilmu itu juga kubulja. Jadi satu ilmu kudu ikhlas lillahi ta'ala. Udah sampai krono ilmu jadi mulyani. Maksudnya ilmu jadi mulia ini berarti untuk kita kondonya, rupanya jadi mulia. Tapi setelah beliau alim, tahu-tahu diduitkan, dimaterialkan. Beliau alim disambut sedemikian rupa, bahkan oleh raja. Jadi beliau tahu di ngaji, di Imam Haromen, kondur di Bahtut, disambut oleh raja. Sampai di dalam madrasah, beliau rektor, madrasah Nizamiyah. Terus digawain omah, difasilitasi, oh, dicukup. Mulia, walhasil mulia. Ini jenis fakta, tahu-tahu begitu. Beliau dalam kemewahan hidup. Tapi Imam Ghazali, orang Mustafa Ramadun, lalu dia ini tersiksa. Loh, kok ngalimku jadi duit? Lalu itu ternyata, ngalimku letek jadi duit. Nah iya lho, misalnya tergantung orang, mana lho? Kalau dia terkenal wali, terkenal zuhud, ujung-ujungnya uang kepikiran ngaturi. Kalau ingin tak terang, tambah terkenal zuhud, tambah kepikiran uang kepingin. Ngaturi, dari zuhud, dari gedeng dunia, tapi gara-gara citra zuhud untuk dunia. Ini fakta. Ya, arah-arah itu, salam nemplek dia yang terkenal ke dunia aja. Loh, iya, tak ada. Malah kepikiran ngaturi dia yang ngurah ke dunia. Nah, iya, berarti yang ngurah ke dunia, malah jadi untuk dunia. Tapi Imam Ghazali wong waras, ketika demikian terus loro dia. Kalau mungkin, loro. Sakit. Semua bani dokter dia ramari, ngelarannya loro psikologi, loro batin. Kok jadi begini? Kok jangan terus yang mbaknya pamit dengan ulama-ulama sekitar yang bantu yang mbaknya mulang terus minggat. Ini darah ini masa-masa uzlah. Jadi ini minggat. Gue buktik no, nah ahli mediknya gue mati pengirat. Orang gue kerana kecil. Akhirnya minggat. Minggat dia jadap Mas Romanto. Gawe tiba-tiba moral. Jadi saya alas ya akeh. Ben iki ngerti bahwa konsep Quran itu tidak bisa sampean tanpa percontohan pelaku-pelaku nyata ning alam nyata. Kaji nasi ke Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Karena selalu ngalami al-arad apa? Al-Bajari. Minggat Mas Roman. Gawe tiba-tiba Mas Burang. Gak tiba betem. Nah, ini jadi mau jadi seni. Jangan orang alim ini. Ini gak tiba betem. Tak kok. Jangan pergi temu di minggat. Lagi minggat. Tak rasa rasa no aku ngalim kok. Terus tak bantu duit untuk mulia. Aku khawatir gak jadi dani pengira. Ujlah. Dan yang tengah ujlah beliau ngarak siap. Siap ulum mesti. Siap itu dua cara. Jadi ini sajid jadi itu. Siap itu sepatang jus. Jadi ini ada cara. Jenis saya jadi ini berjus. Aslinya patang jus. Saya disarai. Nah, itu lucu. Nah, ini tak muka dimain kok tak wajah lagi. Tak mau wajah tak kasih. Barang ujlah mas din. Barang alas-alas termasuk ujlah ini masjid Palestine. Ini Baitul Muqaddas. Terojo Baitul Maqdis karena tempat sakral. Yang Baitul Maqdis karena ana sofro itu waktu sing jaman sing mikrot Nabi le sofro. Tapi Imam Ghazali kadung populer Mas Ponto, terkenal ngalim-ngalim wong sak Irak Imam Ghazali, terkenal kondang. Uslah. Bareng uslah nang masjid apa itikaf. Delalah kiai ini mulang wong akeh dalile tolol gitu. Ada dene siap juga. Iya, iya, iya. Iyo, populer, terlalu populer. Ya, Imam Ghazali yang ngono tapi kan cara wong yang beda negara. Terlalu beda. Akhirnya minggat nih. Wah, aku nak ning kene konangan atau semulya minggat. Ning alas-alas ngarak siang. Tapi ketika beliau uzlah, beliau juga punya kekeringan rohani juga. Loh. Terus nak aku uzlah, ngalimku agak dirasa anak umatnya tersiksa. Jadi pas kumpul umat Nabi tersiksa untuk duit. Ujung-ujung yang ngalim untuk duit ada dendam pidato, salami template. Pemanah kipan yang tiba paling gede. Dia tahu, ngelihan, terbetan gue untuk pupus. Musa aku, mau aku sering terkenal kiai kerja juga, dia sering untuk duit. Mau mana kiai melas. Malah tante. Oh, wis terkenal ki mlete nak nduk dhuwit mun sing ki malah malah. Ora hasil akhire iku tersiksa lagi. Tersiksa lagi terus sering iki. Iki seneng nek nabi diseneni mbek ulama-ulama. Intine lan nyeneni nek enak enak istilah. Tapi parat kan nabi jali iki. Mane wong mbok beno bentuk. Mergo gak iso nek mati ilmu ni sinten Imam Ghazali. Tersiksa lagi dia. Akhirnya tambahnya langsung. Langsung cara saya ini jumpa pers, stadium terkenal. Semua ulama dikumpulkan, raja yang beriku, yang kerajaan, mengambahnya nanti rektor, diambahnya pidato. Saya akan mengajarkan ilmu sing yutrofu bihuja, satu ilmu yang tidak ada kaitannya dengan kepangkatan, dengan harta. Tapi gini kan, tersemulang lagi. Tidak, saya tidak kembali. Fa inna rujuk audun ila makana. Balik rak koyok dhisik. Iki rak koyok dhisik. Tetep mulang tapi rak koyok dhisik. Maksudnya piye? Mang Ghazali. Aku mulang tapi sing ora dadi mulya aku. Sing dadi biasa-biasa. Akhirnya jalan kompromi beliau kondur ning desane. Jadi dadi gede desa iki. Sing ngurusi musala, duwe khaniqa, duwe ribatu sufi, duwe khaniqa, duwe madrasah. Jadi dekne duwe pondok fikih, dekne udah mel madrasah, di pondok sufi jeneng khaniqa. Jadi beliau sudah ada di lingkungan ulama napa? Kerajaan dengan segala fasilitas. Tapi tambah ego tuh. Jadi untuk dua ya pendak nong salam dan belak macam mana. Tapi seorang difasilitasi permanen oleh kerajaan. Yang entah ini mau melatas tuh nggak masih pengiran. Lah itu jenenge basaria. Ditahu-tahu kita hidup. Quran memang punya konsep. Tapi tahu-tahu kita ini punya fakta. Jadi mau misalnya Quran punya konsep ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tapi tahu-tahu kita punya fakta. Uripe ditanggung oleh itu. Paham kan dok? Quran tetap be konsep standar wa mimma razaqnahum min fikun. Pokoke alamat wong apik ku seneng nglakoni sedekah. Tahu-tahu kita ditektir apa di sedekah ya. Iku fakta alaran al-basa. Sudah. Ya kok mau cerita tok jenenge Rumanto. Nak contoh kan omeng ngene lho Mas. Ana bocah jilbab. Mestinya atas nama kita Islam seneng. Bocah itu kok Islam. Tapi kita dia nafsu. Ana tamblo tur wayu ra jilbab. Tetep tertarik ikut. Artinya ya itu tahu-tahu kita punya basaria. Ya udah. Mergo itu jilbaban ya biasa. Nek ora usah wayu ki tetep tertarik. Berarti kan kita masuk Islam ila ora iso tertarik di dasar mak Islam total. Enggak podo-podo ke atas nama Islam tertarik di babatan. Kenyataan ora sembuh ilinge terus ya sing ra di babatan niku. Niku jenenge batari. Batari. Kowe kancaran Madun 10 tahun. Misalnya kenal Idam Samawi lagi tahun terakhir mergo kowe kiai gitu wae. Eling terus. Kau kenal Idam Samawi lagi setahun salam tempel sak juta, kenal Madun puluhan tahun ora tau napa-apa. Akhirnya eling terus. Lah itu batariya, tahu-tahu kita makanya nanti sampean itu tahu betapa Quran itu hanya konsep samawi. Sampean harus mencontoh orang-orang yang wis lulus ngadepi Al-A'raf Al-Bashariyah ngadepi Pak. Nanti kalau ini ngamuk madin, ngamuk misalnya apa kan? Wah wali aku, ini ayo lagi rombi dong, andanya aku. Mereka namun ngotong rupet. Mereka nak cara bapak, cara gimana mau nak cerita. Nak ada santri sowan, mau lapor kasih sih. Lapor radi duit, lapor kumpul mertua. Sementara pengabangan pertama sowan, ngaturi dia. Kena dihadap no fakta ini. Gue gede pengabangan ya keliru. Nyatanya abangan. Tapi ini fakta. Sing setengah abangan lagi tobat ngaturi dia, gue sakit. Sing gue santri mulai cilik, paling gula sak kilo. Terus mana cerita kasih sih. Orang keurusan kaya kebunyan, tahu-tahu ada fakta begini. Ada desain UGM, desain UII, bawa kampus, roh, ada gempa kepingin bantu. Tapi ada kiai malah kepikirannya orang bantu. Wes orang bantu nyala, wajib sih. Mereka manggel dong, no, itu fakta yang ini. Disini kita lebih hormatin kiai, tapi tahu-tahu begitu. Wes orang nyumbang, fatwa anak. Di Yogyakarta diajak, gua akeh maksiat. Kaya dikne sama ya. Itu contoh, itu fakta, tahu-tahu begitu. Lah kowe luwe hormat ning wong kampus di Bandia ya keliru. Wong kiai dhewe sing gawe gendera Islam. Tapi nek ora gede ora iso, di komentari sira gede. Hai. Jadi percontohan Quran utama kan ini. Tapi terus ana contoh-contoh sanesore. Iku orang-orang sing terlanjur diakui ning umat Islam, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Abdul Qadir nopo? Tapi mereka yang punya bahasanya. Nah, saya Abdul Qadir juga keliru-keliru. Mangsam terus dia ngetop kok sampai bangun. Dia ini keliru-keliru. Dia tahu lu waktu pas itu lalu akhirnya dia mangan buat pengiran. Baru pas sampai mangan, dia lalu buat pengiran. Dia ngeletek sebelah dia mangan. Akhirnya dia mana kek inama jilat tu abli dua apa ibadi. Gak pantas. Lompok kok cek doyan pakan. Pakan. Akhirnya dia rasis ke mangan. Gitu. Itu bahasa Ria. Abul Hasan Asadali yang ngalih masa itu bahasa Ria. Kemudian Nabi Dawud malah pidul. Nabi Dawud di bujit sangat pulau sama. Pol-polan, teman aja. Tapi dia di bahasa Ria, dia ngomong itu asus rambutnya terurai, itu turun. Amin nilai enggak. Dileng nopo penase ya, dhewe jenengan di tangan pulau sok kok ana wong sitok ora iso turu. Terjare ya iya tapi ora ana sing koyo ngene. Lha iki dalane ta. Sampai akhirnya pangeran dhewe sing ngandani. Ngene sampai ana ayat dadi adab ini dhewe apa wal ataka sebuti kala sebuti wal ataka itnaful khus natul khusmi itatawur mikhrab itdaqalu ala dawuda fafazi aminhum kawadun apa rata kok. Tadah ni khusus malik tatomu. Sebuti singkir terat di Dawud ni. Ni gue lah nak buat ni ya. Ita sabar bisop. Ita kalu ala Dawud ya nama. Papa si Amir hum kalu nama. Rata kok. Khusus mani bahwa baduna ala badin fakum benana tul haki walatuskit wahdina ila tawaid. Siap. Inna hada akhi lahu tis'uwa tis'una na'jata waliya na'jatu wasidatin faqala aksini hawa adhani nabo berhidup. Di basariyai Nabi Dawud ketika dia ini dibuji sangat pulau sama rasa widok kita itu tertarik. Dia ini gak bisa mungkin tidak tertarik. Nanti takok-takok. Padahal pernah dihati sentak oleh ngandain. Ini nanti sangat pulau sama, kalau kita itu tertarik. Terus ngono delalah orang perawan itu rodo, buju ini wak. Aku lu bingung deh, mereka nak rapi perawan jadi gampang, rapi roda jadi gampang, nak bujuk ni wong. Prosesnya dah nak uli akan mekat bang. Ini basaria. Terus Quran diturunkan tu dengan segala kesakralannya, tapi pada level pelakunya, ada dari Nabi Piyambak Lang. niku gawa-gawa sisi al-arad napa al-basyari. Terus yang paling populer tenggene Islam di Imam Ghazali. Nabi nate salah sampai duka di pangeran gini u kasus ada tawa-tawalah anjaul. Ini ku Nabi secara basyariah dia tamu tokoh-tokoh Quraisy ya luwe perhatian. Itu perhitungannya Nabi secara politis nak tokoh-tokoh Quraisy jamu mana apa mana liat liat. Pas tengah-tengah jamu tokoh Quraisy ono tamu kruna-kruno wis wuto kruna-kruno Pak Mustofa agak gue duit apa aneh-aneh-aneh. Abdul bin Imam tuh teko. Apa aneh jenenge santri kan sudah alimni nima alamat apa kaji Nabi buk keluar mari ngaji wae wong bakat politik kelas tinggi. Ana wong juk napa? Ya Nabi cara bacarnya kan cemberut ge mboten. Cemberut, Nabi gak enak, gak berkenan. Santri oleh ora aturan wae ana tamu bupati kok sulaman sulaman gitu. Akhir jadi Abdul bin Zulair abasa wa tawalla anja'ahul. Artinya apa? Nabi siapa? Sebagai dasarnya juga tidak langsung semua perilakunya dibenarkan Quran. Ini kadang keliru-keliru. Nah, malah ini saya rasa bayang di dunia ada ideal. Nanti ke dunia, mau lorohi, nanti itu kan bisa lorohi. Buat lah ideal lah. Alah kalau nak dengar ini pengeran malah rasa senang, mau jadi ideal. Kalau ditekdir dia keramat 10, ini tangguh mau telur bapak-apak. Malah senang kalau keliru-keliru. Ngomong keramat ya mus, orang Arab jatuh. Tapi memang itu gitu. Jadi Quran itu sakral, tapi pada level aktornya itu tidak bisa semudah. Karena manusia lahir itu tahu-tahu ada sejarah. Iwang kalau bolak-balik matur kepinginnya Mustafa, kepinginnya Ruhin, kabeh kepinginnya ngelakoni Arijalu kawamun ala nisa. Tahu-tahu, kue duwe fakta, kue pun ditanggung wedok. Kalau ditanggung mertua. Padahal zaman ngaji gue roh, wajibannya ngulana ngecek rumah, ngecek tempat, ngecek belanja ya darah. Tapi zaman ngaji fikih kan, ala rasul nafakotu ahli wa mamunihi. Tapi tahu-tahu ada fakta sejarah. Ya mau tahu-tahu udah pemenuh, numpah. Paham? Itu menyangkut keramaan gitu. Nonton. Gue yang berkumpul wong awam, temennya preman tobat. Kepinginnya ngatur-ngatur di daerah negara ini. Barang kumpul sing rada kiai anane drengki-drengkinan kan mikir nek nah, fakta iki padha kiai ini drengki-drengkinan malah gua ngadang nek becik senenge ra karu wah iku fakta lha kok kecen kiai yo keliru mosok kowe hormat mantan preman di mbek kiai tapi kira gelo ya ra menungso digelana sira gelo ha iki bateri ya ya dar tahu-tahu begitu hidup tahu-tahu begitu. Malah ini pun kalau wacakan, terus tuan gak ada paket khusus, terus ngaji tafsir itu permanen. Tapi tetap pulau ulang, ulama-ulama yang terkenal, terus Imam Ghazali. Itu kenapa Ihya semua pondok mengajarkan Ihya karena Imam Ghazali dianggap satu percontohan, satu tipe seorang ulama yang tahu ngadepi fakta. Kaya sok fakta urwepet. Jadi wow, misalnya sampean contoh saya gitu tentang partai, wabah kiai rata-rata sampai kata. Ini rata-rata sanjah kecewa BPKB, lebih simpati BPKS. Apa BPKS turun isu ke Wahabi, apa yang simpati meneh. PPGIP abangan, apa BPKB kecewa, kegelunak-gelunak. PPKS difatwani sih. Akhirnya ada yang kiai melok Golkar, ada yang melok PDI. Ini ada itu fakta. Secara kefatwaan ulama, ulama itu mulai ulama. Tapi kan tidak mungkin secara fakta. Kode kiai ini BPKB lah itu. Atau kode kiai ini yang BPKB, ya buatan saya. Satu. Yang tahu-tahu secara fakta si A, si A, si B, si A, si B, si A, si B, kok itu dia itu? Ini betul. Itu fakta. Di sederungnya ada PKB, si B itu mas Pur. Komennya ada partai. Itu nindu PKB, orang-orang ada P3. Nah, itu jenengin apa? Itu fakta. Nah, fakta-fakta ini, yang dadaknya orang bijak. Tapi gue rasa ngerubah hukumnya. Nanti kalau nanti ditanggerti seorang ulama, cara jenengan Ali bin Muawiyah perang sepuntu. Secara hukum wah nama umminuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaiku. Wong mukmin sedulur aja ana perang. Iki fakta sejarah Ali bin Muawiyah perang. Kuwi darani perang sunnah sing apik mergo dilakoni karo sahabat ibu ento. Perang kok sunnah sing apik. Tapi kowe mungkiri fakta wong ra perang koyo kowe dhewe ra tau perang. Itu kalian ada fatwa nembek dulur sing ape. Tapi sunat wong tukaran dengan wong jam tukaran nembek dulur. Ya mereka berbudan warisan apa-apa kan. Ya ta. wong ada wong sing apik, tapi terdiri wong mesti tukaran sebe keluarga, sebe mertua, bapak apa. Padahal wong dia akan apik, tapi sebe keluarga mesti ke? Juga. Itu jenis fakta. Kamu jauh, mulai saya ingin ngaji. Ngaji ya, manusia itu boleh pikir. Yang niat suci, saya tidak bisa jadi suci. Mulai awalnya raro. Raro karpe. Terus kalau niat ngaji ini saya pakai. Nanti namun dino ini kita. Sok kapan-kapan dapat karep. Orang karep ya uwes. Ngaji. Ngaji ikhlas itu kudu bebas. Orang-orang yang ngontrak. Ngaji ngontrak itu bebas. Dan aku itu sopan untuk yang ngontrak. Salah laro. Salah laro. Ulama di kon sopan. Nah, terus niku tujuan utama kula ngaji tentang Ihyan gitu. Jadi Quran diturun secara sakral. Tapi pada level Nabi piyambak nanti ngalami masalah-masalah dasar. Ya kayak Nabi salah perhitungan niku. Nabi dipetuki tamu-tamu Quraisy perhitungannya Nabi secara politik kalau mereka iman, yang lain bisa mengikuti iman. Bareng tengah-tengah diskusi on Abdul bin Maktum wis picet elek marah. Wayahe permainan kelas tinggi soal saya kan Nabi ada berkenan tuh jajal apa sih banai pas anak ikan tamai pas apa sana semua antri lugu gue gula orang kilo pak orang melebu saya tegak mana itu baca riadu itu pak Nabi tau ngono Lang ora ada terus protes dia kok. Pamun yang gede tok ora gelem melarat kliru gede nanti dal ngono kliru. Ya ben ngono Allah. Akhire Nabi kita di pangeran ngono kok ada sawat Allah anje ahil. Dunyo ya. Kulo kliru ya. Lah wong kliru tersiksa mergo kuwatir ilang pengaruh. Kulo dikonco diai-diai. Kulo kesulitan itu keliru kesulitan. Tadi cuma cara tuh kuas putih. Tangan kamu, dia kuas keliru cara menutup, cara pengiran keliru bisa. Yang ngeluh perkara itu mesti kehilangan pengaruh. Mungkin anak keliru pede, tangan kamu ya mesti pede lah urusan. Dan aku be umat kalau semua orang pun jatuh Allah. Saya ngaji kurang sesuai. Kata saya nih, akhirnya ngaji kurang balik. Aku lo coba ngatas yang mantan-mantan kau juga saya ngaji. Ngaji kok nyufi beda kan? Iya iya. Nah, ngalim menisan dong, ngalim nyakan. Nah, itu tak warai, mau sepeda juga ngalim nyakan lah, cuma ternuan. Ya, aku ini loh. Kayak masih lah, tuh. Al-Imamul Ghazali. Wakat Anjabal dan teman-teman yang lahir Nopo Al-Qarnul Khomis Al-Hijriya Apa abad kelima Hijriya alaman yang gendera mena alami pikiran Islami saking sebagian kira-kira gendera pemikiran Islam Mamujahi lahir tahun 450 Hijriya dan ini tahun 1400 berarti 1000 tahun yang lalu dan ini tahun 1400 Imam Ghazali lahir sekitar 450 jadi pun bawa umur 1000 tahun Imam Ghazali. Wa Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Wa semalu lan dadi bagus dina klan kita Pak Anusiro yang kau isyarat kita ialah seid mentari kita Imam sangking sejarah ikhlas Imam. Lina kifah supaya kandik kita menghadap tarik sangking lah tarik alal awamil ngatasi biro-biro aktivitas atau gerakan ala tikang tazu harus kamu celopo lati ala tatini hadil akliya al-barita yang ngatasi mujidna ila akal sing ijen, sing aneh, sing antik gitu, sing sibet wa alwani dako falan biro-biro warna warine kebudayaan ala tikang ikhtar sadat kang lahirno utawa kang tertanam pertako fasi iwis ini dalam hati ini Pak Musa wajah alatu ahlan dan gawe sopo apa ila alwaru takofahu Imam Ghazali ahlan ing layak utawa ing ahli li ayah salah umaka yang to manggon apa tilkal manjilah mongkon-mongkon tempat al jadilah kang aku bina suhadil muslimin antarane piro-piro sihidir orang Islam wa mutasawwifi himlan ahli tasawwifi orang Islam wa abai mufakiri himlan piro-piro wa abai mufakiri himlan piro-piro tokoh-tokoh pemikiri muslimin tokoh pemikir. Wafi Madinah Tustan ing dalam kota Tus. Tus sani dari Iran. Ini jelas nak Rian, Rianu tersen dari Iran. Jadi Iran Rian dari Iran. Zaman Rian Tus itu tersen dari Iran. Sama dia dari Iran. Wafi Muntasofil Qarnil Khamis Al-Hijriyah ing dalam separone kurun kelima Hijriah. Ini ku tahun 450 Hijriah. Wulidah din lahirna Sopo Abu Hamid. Sopo Abu Hamid. Imam Muzalina Abu Hamid lah bapak. Imam Muzali jenenge iku Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad neh napa? Al-Muzali. Mulane tengene Imam Muzali iki wis nek kula nate crito jenengan Kanjeng Nabi kan ya Nabi Muhammad. Kula nate pede, kula ingin ini cerita guyon. Kula kan badhe mriki. Biasa saya mau sini. Jadi anak kula, bapak itu temannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok aneh-aneh. Oh iya. Kalau nanti kau jodoh tengah wali, tak kau kulo. Mode itu makasih. Kau sering itu ketemu Nabi Muhammad. Siapa kulo je nak? Canggung mungkin apa Al Quran? Dia kau tahu, dia tahu. Aku yang betul dia tahu. Mungkin apa Al Quran? Cara bapa kau ni, nak orang terkenal wali, nak orang tahu hormat. Orang apa lima ayat wali, aku kapal terlalu kulo. Bapa ada puisi, kulo ada puisi. Kulo biasa seorang yang terkenal wali. Wali mulai zaman bahasan mangli sampai bahasan mangli atau tegin belum. Bapak itu jisan, keluar ini janggal. Nah bahasan mangli wali tenan, ben wali-wali ini dewa. Terus dia ini pun apal Quran. Apal lima ngayat tadi wali. Tangan-tangan itu penting, sombong itu dimana. Ayat di Nabi ini, ini tentang tentang alam ruh. Tapi kisah nyata. Termasuk keramat Imam Muzali itu jarane alimun yatabahagi Rasulullah. Seorang alim bangga no Rasulullah. Teng alam roh ini kan Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad itu guyon. Ulama umat itu Rasuli Bani Israel. Ulama umat itu setingkat Rasuli Bani. Padahal Nabi Musa itu kan Rasuli Bani. Tenane sing apik ulama kok setingkat apa? Rasul seorang, orang orang yang ulama di dunia sangat sore roh, tak terima. Malah saya langsung bersalut tak terima, tak terima jadi nak. Lepas butuh bukti, ya butuh bukti. Kita kan Imam Ghazali. Iya lah, ulama ku, ini jago ku yang setingkat Rasul Ibani apa? Jadi itu Imam Ghazali orang sopa. Akhirnya mak Nabi Musa kenalan man ismuka jenengem sapa ya jadi jape to iki ismi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i wa jape padang tak lakopane tak mazhabe tak dai Nabi Musa mulai untuk senjata tak takoki jeneng jape kedawa jape Ghazali. Mari jenengan menungso, jenengan takoki pangeran sing karwan ngerti wae jape kedawan. Ya iku pas Nabi Musa ditakoki pangeran wa matil kabiyamini kaya. Sing mbok gone tangan tengen apa sak. Nabi Musa jape kan kuwen, qala hiya asoya atawakkau alaiha wa husyu biha ala gunami wa liya fiha ma'arifun apa? Niki tekan Gusti, nek tak nggo golek-golek buah tak pas tengalat, tak nggo menghalo wae. Kan masih banyak lagi keperluan yang lain. Wah ya Tuhan, ma'arifun apa? Mereka yang ngalah itu kan butuh mek buah tuh, mulane. Jadi gue nebang buah, gue ngangon wedut, wah ya Tuhan, ma'arifun. Jenengan tak koi pangeran yang jape keluar. Akhirnya susah nggak tuh nih, jangan ulama pinter-pinter. Lah itu terus ana kiai sing pinter nek. Iku mergo Nabi gak salah pilih. Jadi dipilih Imam Ghazali. Ora nanti ngedul mak liyane oke ya. Lah iki pinter Nabi milih. Aja ning tipu mesti apa matur terus Jawa. Ora karepe. Jadi cerita-cerita kecerdasan Imam Ghazali sampai ngono. Jadi teng alam roh niku jadi kan wonten kitab. Jadi Imam Ghazali dia setingkat ke Abdul Qadir. Karomatul Ghazali dia wonten manakib karomatul Ghazali. Ini termasuk wonten ulama ngalim sing selawase gedhe Imam Ghazali. Niku ngiki ketemu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman. Dia itu penghujat Imam Ghazali. Kami mimpi ketemu Nabi. Nabi Abu Jali mati. Dari hadza yuwaqqifu ismi. Ini dia sering melah-melah aku. Sebab itu apa? Dia takut isi ulama. Abu Jali nak ngarang tidak jelas. Soalnya dikomentari itu. Eh ya. Kanji Nabi. Kan macam Nabi Dina. Jadi aku macam. Jadi waktu itu pas kita buku hajil aku. Kita setunggal ini waktu kita buku hajil aku. Gak ada diwaca terus. Kanji Nabi. Salah ini, kok nganti kok kritik terus. Akhirnya dijilid, dicambuk terus. Ini wa asarol, nopo cambuk ini nganti sampai tangi turu itu jangan asar. Wa asarol tau tuh si nopo si dohri. Nopo tobat kan. Jadi ini nganti mati men mulai isi ahi. Nopo terobat tau senin Nabi. Di kelasnya mau kritik siat senin Nabi itu. Nah, gue orang dengar karpet. Mbak kritik ku kuwe di channel ya ngalana Quran ora kok Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali ya damai. Oh ngguri rune kan kuwe piye salah ora ora karepe. Ah nek kala Allah taala. Kalau jadi ki apa? Tadi Imam Ghazali yo ngoten iku sejarah. Beliau jadi orang top sing pun nate lulus tenggene fakta-fakta sejarah. Nanti kalau bolak balik matur, kok sama nak niat ngaji aku saiki. Sekiru umur 40 tahun, kalau nak stop ni aku mau repot. Nak jadi kiai gede di situ, nak jadi kiai jua tu sama ngurmat ya serat kelar. Mungkin ya, aku melarat lagi ada biaya tinggi aja ngurmat kiai. Ah biaya tinggi dia, macam terapan pesan tu. Ayah kiai juga tetap biaya tinggi. Nah misalnya kiai uang sa ekonomi ni sa mat benar lah kiai di sarang loro cukup. Kira-kira kiai itu butuh sarang akeh. Iku minimal. Iya lho. Gengsi ya. Kiai itu. Kiai itu biayai gengsinya kayak YouTube. Tahu-tahu itu biaya itu apa? Gengsi. Tahu-tahu begitu. Wafi walidah Abu Hamid. Min abin sangin bapak. Abdil kolbi kang. Wiki adine wali adi lantangan. Kita ada orang sejarah di sini. Kata ini tiang sufi. Ya silu nenun sopo ab asufa ing sup. Ini pakaian cara tadi kenapa? Tukang nenun nabo kain ni. Wayakiu. Jadi namanya pedagang kain. Wah talifu fi alko di farohi. Ilan sering suan sopo ab fi alko di farohi. In dalam waktu ruangi ab ilal ulama fi halakoti. In dalam pengajian ulama. Jadi ini pedagang kain tapi sering derek ngaji. Wah fukuhalan sering suan yang fukuhal fi durusi. Jadi sering ngaji. Ora koyo wong saiki ampe seneng kiai sowan tok mergo entuk mangan tok saya. Sowane iku pas ora urusan ngaji. Kulo wingi nu fatwa. Kulo kan wingi ati teng Bojonegoro pas wingi iki Sabtu. Kulo gak ada mazhab ngeten. Dan itu akan saya bawa ketemu Allah sampai kulo mati. Kita ini ngadepi kondisi masyarakat yang tahu-tahu sudah ada sehat. Gitu wae. Misale kita dikatakan kiai kan mergo ilmu agama, paham Mas Bro? Darani ulama ya mergo ngerti ilmu aku. Tapi tahu-tahu masyarakat menggunakan kita itu tidak pernah yang terkait agama. Kita sudah ngono kematian, anak lahir, anak kawin, resepsi. Masyarakat tidak pernah menggunakan kita sing sowan kiai tak kok carane salat sing bener sepundi kiai. Dumo tahajud ning sepundi, nak piye mulai kula maca no. Oh, itu tidak pernah. Jadi apa keulamaan kita sebenarnya tidak pernah dipakai gitu. Lan kula padha mek matur mantu. Aku gelem masih ning gone. Awas ya, nek ana ono sowan tak ngaturi anggur anake kawin tak mantu soalnya. Aku metu ya pas ngaji bar iku ya mulai. Ya biar ada tradisi bahwa kita dilamakan atas nama ilmu. Mbok yo hubungane urusan apa? Ilmu. Nek ngene kan diatur to, kita di satu sisi ulama nang wong iku. Mbah iku ngalim, mbah iku kiai. Tapi masyarakat gunakannya kan enggak pernah betul dan terkait ilmu. Paham ya, ya. Itu kenapa ana ulama-ulama kok badhe nyati rapati gelem entuk tamu. Mbok angen-angen yo bener karena sebenarnya tamu itu mung diurusi ora tahu terkait ke keulamaane. Rezekine gak jembar sowan kiai, buka toko sowan. Ya, itu kok ora payu sowan. Ya. Eh, tingkat gedeng pamungkas. Nah, itu kan lah ya ini kan gak adil. Nah, zaman Nabi boten ngoten. Kalau sahabat sowan yo delok nang hadis-hadis. Ya Rasulullah dulani ala amalin yukarribuni ilal jannah iba idini minan benar-benar kalau ini warai lah Nabi amal nopo semarang nopo semarang nopo semarang nopo semarang nopo semarang wonten sahabat malih takok, ya Nabi, kulli fil Islam kaulan la'at alu anhu ahadkan bakdat. Kulo nasihati sak nasihat sing mboten ngarah kulo takok sinten mawon. Nabi ngendikan kul amantu billah summa begitu terus. Sinten Quran sing ngoten wa taluna ka anil maqid wa taluna ka anil anfal wa taluna ka anil ahil ahil. Wa taluna ka anil yatama. Kulo ngrumat ayatim carane iki. Saiki ora ngersoan kiai buka toko, tutup toko, mergae napa saene Nabi. Kiai sok wae buka pondok. Lha iki ora ana gomo cangkem. Jadi terus setelah tradisi ini itu harus, ya tapi tahu-tahu begitu. Nah, anak kiai yang terkejutnya nggak terseneng tuh kan? Berarti ya. Nggak resep final selawe bu, final pun perlu kita mulai lima ya. Mas ngono untuk jajannya khusus, apa rata kopi? Kulon pun termasuk kiai paling setengah dingin di masyarakat, tetap untuk paling agak. Dan kulon nak diundang resepsi jarang begitu. Tapi jenis-jenis ini orang lihat untuk berkat kita untuk paling agak. Wah ya paling agak. Tegane ya paling agak. Tapi kulon panjang ditebir keramat. Kulon ini juara yang tegak tengah acara, tapi yang sendiri kami rasi lo. Dia tetap si KI. Penting keramat. Orang penting menurut masyarakat, penting keramat. Orang kulon itu berapa. Menurut yang ngeluh kan? Masyarakat ada acara untuk menurut berbet. Pelanyaran kiai di Tonggo terkenal suge. Ini kok acara ini memang akibat. Tangan-angan yang jep kulon kiai mudah tentu lho, teman-teman. Ini undangan ketiga serah teko aku. Aku gak teko. Lihat ini kan teng dalem. Mungkin mau itu jaringan gue. Ini teng dalem nih buatan teko. Wonten apa? Keseringan jiran mudah. Umpata kelar mudahan kiai aman mudang ya. Kok terus juga. Udang bangunnya aku tak. Orang di waktu abis pengeran tak. Ayo jujur ya, keteringan jenis ini. Masyarakat itu dibide. Nah jenis ini khawatir, mungkin nanti terus lari, lari Allah. Jadi masyarakat sudah dibide. Mana kalau buatin dibide, ngerti. Kita di satu sisi masyarakat mengatakan kita kiai. Darah di kiai yang mergo terkait ilmu agama. Tapi sebenarnya masyarakat tidak pernah pakai kita yang terkait agama itu. Jadi misalnya uang seteng Quran, amin udang simaan ikut simaan. Tapi kali-kali takok makhrus lah, takok cara ni mosa sing bener. Ini betul. Rasa takok. Oh, ada teman perkutut, jemputan simaan begini lancar. Isi ngono tak perhitungan leh, isi itu. Lah kan kecil ni lagi, tahu sing udang kuda bukit tinggi. Om sing seneng wong niku-niku tak mawon kan gedeng lho. Jadi gedeng ya ora oleh, tapi kan nek mati ora oleh, ngaturan semprot kok nek mati. Nah iku jenenge fakta. Namu Zali yang ngalami fakta-fakta. Wal wa'at lan ngluhuwi ing ahli nasihat di majalis. Yaktam ilai. Ngrungokno sapa abdi iki gak crito bapak ilahi maring fuqara ulama. Wa ya tatallak ulan ila sonihim fi ta'lim wal ifad. Lan merhatikan sopo ab ila soni ihim maring perilaku ni ulama fi ta'lim ing dalam mulangi wal ifadah lan ngeke ifadah. Jadi belajar sangka carani mulang lan ngeke ifadah. Tapi orang suantok dun wayulatifuhum bimayah dulu min kuti wa hajati wayulatifulan ngaturi sopo bapak imam Ghazali humeng ulama bima klan berkoro yah dulu kang wapama min kuti saking kebutuhane ab wa hajati walhasil ya cara saya ini ngatur-ngaturi orang suan nawaran. Jadi sih, untuk tradisi. Wakana lan ono po saat suruh bicarakan majelis bama silsiam kuni jual wadi alzima. Wakana lan ono po saat suruh apa bekate ikilah tuan-tuan dia imam bicarakan majelis. Eh mengkono-mengkono majelis bama lan berkoro ya dulu engkang berputar apa masih handle majelis. Jin kununil ini yang berprofan ilmu wal wadi wadi manikut. Jala tumandang sopo bapak Imam Ghazali Abdul Ghazali hu. Jalan hukang itu gawe apa takdir mami. Kang itu berkati apa takdir hu engap. Jata deru uhalé utawa yat deru uhalé tak deru sopo ab ilawoi maring Allah ayah dalahu alatan. Yang temarini sopo Allah lahu maring ab walatan ing anak min sulki kangen turunane dene. Jadi sangat seneng ulama dungo supaya duwe anak cuma. Mulane kula wingi ngomong ke Mas Romanto. Wong nak ngalim, kula niku lho krasa tenan. Niki mboten sombong, Dik. Kula niku krasa tenan, kula niku ahli Al-Qur'an. Sama nak maca Qur'an rak biasa. Jadi misalnya foto-foto maca Qur'an ya. Misalnya ada cerita Nabi Fahab li miladunga juriatan Taibab Fahab li miladunga waliya Napa Rabi Fahab li miladunga juriatan Napa Taibab. Pokoknya ayat-ayat tentang Napa juriya. Dan Qur'an sangking kata itu Fahab li miladunga waliya Yarisuni wa irisu min Ali Ya'kub Rabi Fahab li miladunga juriatan Taibab. Ini kan kerasa urip nak sak mas kulo, sak mas bor, pokoknya semis kawin. Ini kok urip sedikit selesai. Misalnya kita elek-elek kan soleh nih. Terus pikirannya anakku so soleh tau orang. Kita elek-elek kan soleh nih. Pikiran pertama anakku si ben soleh tau orang. Mbak Romanto berisik pacaran. Berapa aja anakku si pikiran kok pacaran kok cacat. Aku mau kasih dia anak pikirannya ku. Semurah orang aja ben. Sebab nih kukulon agar mau terus jarai Nabi. Kenapa yang termasuk ditonjolkan itu Nabi dengan pangeran tentang duri durjane normale normale wong iku wis ngrasa saleh dipikir mesti apa duria ana kula crito sirine kula be pondok kula nate di Bali Mas Romanto roke umpama pe saleh aku saleh sebenarnya ora ana kenangan mergo ngaji ngene iki sebenarnya nak kita wis mati ya wis tapi nak ana bangunan kan iso dikenang duria ngerti sik bangunan iki dibangun atas nama jamaah tafsir jalalain kan Nabi juga begitu. Nabi itu orang paling sakral. Tetap kan gaya Ka'bah itu ya. Kan gaya Masjid Haram. Mereka umpama Nabi berdendam, mereka puduk sini kenang. Betul nanti. Sebab itu semua sejarah Nabi ninggalo petilasan. Wali Songo ninggalo Masjid Demak. Nabi Ibrahim ninggalo Ka'bah. Nabi Muhammad ninggalo Masjid Kuba. Selalu terkait bangunan. Ya karena tidak mungkin setelah Zuria nanti itu tidak ngerti daerah. Agak sih kalau bangunan, kan ada marisan anak, enggak dikenal. Apa? Sebenarnya ini alasannya Sufi. Sufi ada perhitungannya. Oh, sebenarnya. Berarti kabel itu ada syariat, ada pelang-pelang. Paham, Bojo? Paham, ya. Ngalim itu menisan. Tenanan nih, ngaji tenan. Tapi sebab itu para anak kula nak maca Quran tentang duria itu sadar. Sirine gini kuwi. Untuk ngawal Islam, ngawal agama itu butuh duria thoyyibah. Duria thoyyibah itu butuh bangunan. Mulane Nabi Muhammad ketika diceritani bapak rupane Nabi Ibrahim sing dikenang ora kok papane termasuk bangunan itu wa idyar fa Ibrahimul qaita min al baiti wa Ismail. Mat eling lek bapak Ibrahim ketika kangelan mbek anake mbangun Ka'bah. Itu zaman itu Nabi Ismail kecil. Nah apa nyewangi bapak itu rengge-rengge butuh pondasi. Karena darah ini kuat. Itu juga ganjil zaman Ismail cek cilik nyewangi bapak itu bangunan. Ini jenis bayi biar kau itu himul kuat itu menalpi. Ini bakat bangunan. Jadi tak perhitung no. Ya bangunan macam pelang-pelang nuruti nafsu kue. Itu memang begitu. Jadi di bangunan cilik itu kita ya nasibnya mati. Rambung sengketa. Ada dualisme. Ya itu toh. Dia gue binat. Apa dah? Ngasih kujan itu nengok mabe sumpek. Dalam bapak mau dia ingat dia ada engkau donang ni semua. Wong aku semarah tu sumpek. Eh bapak nak kasih guyan kalah sana ya. Senang mas dah sumpah kemarin gak bisa sumpah penuh. Eh yang kita mah dilapuri mulai anak SPT belum juga ono dilapuri alah sumpah. Tinggal guyan. Tinggal guyan ya gue. Ayah hafalahu alatan min suti. Jadi dungo supaya tiga ya anak ya trisu kang ito. Lugus sama anak maja bisa ulai kal suku. Jadi dungo kaya apa senenge muka aku dia anak kaya ngono iku mesti kaya kiai wal muat alladziina ya'limuna nat umurati. Jadi beliau itu sangat ingin duwe anak sing iso kaya iku, maksudnya kaya ulama-ulama sing ya'limuna nat umurana apa dinihi, ulama sing mengajarkan manusia umurana apa. Jadi pancen manfaaten lah keulamaane itu dirasakno wong liya iku bener-bener mulang urusan aku. Jadi ora kok niku wae tok kenal kiai. Kalau ini kondor Rumanto dan Martin. Masa mau kok si Elio baru kenal tu, dari ada ngalim tu soan. Kadang-kadang salam template, kadang-kadang soan naik lang naik tang kemu. Mau ke tulanan soan-soan. Dari ada ngalim aku tu tu ngaji tu. Jadi jelas. Nah, aku lagi sensitif, Mas Pur. Orang buang dari ni keluar ngalim tu soan tak perlu. Kalau saat ni jelas tu ngomong ni mulai tiang-tiang ni. Ibe, ni keluar kanda ni. Niku kok kula ben hatur dinan dinan yang ngalih. Lah ya terus piye? Nek sebaran ning ngalih terus piye? Dene baru kae sang kemu ngalih urusan baru kae sang nek njuk ngaji tak ulang apa. Wis bakat baru kae. Urusan baru ngalih ngaji ya ngono. Apa nek? Emang kok nek dituruti ngoten nih, wong ora kenal wong ngalih ngono terus tadi. Direski sithik sowa, sumpek sithik sowa. Romanto iki lumayan direski sithik sowa, ndak madur sumpek sowa. Sowa ora lara. Iku muga perhitungane matre ten. Tapi sing jelas terus gak manfaat. Terus dadi haram cara kulo. Cara keyakinan kulo duwe iki dadi haram. Sale kulo ngerti. Napa Mas Jerwi, Mas Romanto, bebeh kulo ngalim terus sowan ngatu. Cara kulo niku haram tak tomo. Karena gak pernah ada urusan agama, mereka kan kayak Mas Jerwi ngaturi kulo, Mas Romanto kan atas nama kulo wong ngalim. Padahal gak pernah ada urusan belajar ilmu agama. Cara kulo haram. Kan mulai riyen kula pernah nama teng Yogyo nggih ngaji terus nggih matur. Kula pertama kenal Romanto matur ya. Iku cara kula haram panjenengan nampa. Lah ora ana rantok popo, ora kerja berarti. Ning dunia lor. Lha kok ora mazhab kula lho, sik ora jenengan. Kula pribadi. Lha kan gak adil, di satu sisi ngaturi mata sama wong alim. Tapi terus urusan nopo? Kan gak terasa loh, kealiman ini, kealiman terasa kan ya nayu alimunana umuran apa? Sini-sini Nabi, darani Nabi, mergul Rasulullah yasu alihim ayatika wayu alimuhumul kitato wal hikmata yusat Nabi, darani Nabi, mergul yasu alihim ayatika membaca ayat-ayat Allah wayu alimuhum ayusat dihim tadi Rabbana wafatuhim Rasulullah minhum yasu alihim ayatika wayu alimuhumul kitato wal hikmata yusat. Jadi darani Rasul mergul urutan mulang ini tak penak, kau kula nak penak. Terkenal ngalim, terkembang negara terkenal ngalim. Tak untuk soalan, orang untuk sedikit macam untuk salam tempe, kak kanilan mulai, bermula, kemudian bermula adalah berarti untuk soalan. Ada yang orang soal itu sering berarti. Tapi untuk soalan kan dikait nol tu. Ya keranjingan. Kula lah, maksudin majap kula lah. Sampaian orang sampai lepas tapi. Agak sekali sampaian. Ini setengah ngarap lo, gak payu tenang. Ini rawat urun rawat lah, kak wani kak biakan ini kak wani gede lagi rawat ini wani ini lah urun rawat ini wani-wani ya ngiling-ngiling alladina yu'alimuna nas umuran apa? Gini wa yufassiruna lan merohna sapa ulama ing wong akeh ing nas bi khairil hayati dunya wal akhirah kelawan api urusan dunya kan akhirat iki ciri utama ulama yen wa yu'alimuna nas umuroh dinijin wa yufassiruna hum bi khairil hayati dunya napa wal akhirah ora wae mugo sowan-sowan dolanan semek sithik sowan direski luwih sithik napa sowan akhire sing ulama yo basa-basi sing kono basa-basi nganti puluhan tahun kenal yo ora urusan agok aku. Ndek, cara kula nuruti alami ya ngoten. Wah, semana ini yuk sewa yo, ini sewa yo nopo, ngono ngono toko waya wae bang waya nopo ayo. Ngono puluhan tahun kok dipecal terus. Kenal be ulama gak ngaji. Kok iso cara kula rugi? Padahal rugi lho berarti. Mau ora iso ngaji Mas Pur. Wis ngentakno gula, ngoten terus sopan, terus matur ngaturi. Ya ini yang rugi, artinya kan gak bisa regenerasi tentang keislaman, gak bisa menciptakan generasi ini. Nah, ini jujur mawon, misalnya kalau kita jadi banal, tapi kalau Quran gue cuma orang aku tas duit, tas kira siapa, nah jujur ya, gue yang ngurusin aku tahu ngaji isya, ini gue tegal tercuk, pak tangsir, gue cuma orang isya, tak ulah gue jujur ya, rugi yang ngono mondok gue itu alam wetan, gue cuman ini tak ulah ngaji udah sih, jelas Tapi itu penting, itu harus ditradisikan. Jadi kita ini kan dikatakan kiai mergo urusan agama. Tapi sebetulnya tidak pernah kita dilibatkan urusan apa? Agama. Ini butuh keramat, ini jelas sebenarnya butuh keramat. Jadi syariatnya waktu ditegakkan tapi kudu dikawal keramat. Mau gue joko gak blunder loh. Wastaja kala nyembadani sapa Allah Allah li duai maring duae. Apa ya Imam Ghazali, farzakuhu mau ngerti sapa Allah ing Bapak Imam Ghazali wala kene anak. Mana sok ati kula nek jenengan sing ati kula kan gak janggal. Kalian mesti nyati pandi gelang. Mesti nyati gak tau metu tamu. Pokoke dekne mau musala gak pe mulang, utawa be mes jamaah. Lah iku silsilah cara ikhtiar kabeh kula. Beliau sadar, wong darani dekne ngalim tafsir dari ngalim hadis kan darani ngalim to. Muga dia ini nuruti ala eno kak. Wong sowan ngaturi bermulai. Wong sowan ngaturi bermulai. Mam betim rapi itu. Tak kulau ngalim menurut betim. Jadi gua paham istihati. Dia ini disisa pengenan tenan jimpen. Jadi tak tak kau wong dosowan salam tempe gua gulu atas nama apa. Jadi baru kaya wong ngalim. Lagi juga darah ini ngalim rasanya ini umat. Iya gak ramulang mau urusan wong sowan mulas ber praloro. Dihisap pun betim. Bener betim. Bermulang, kenal kan? Mak kulo kan rodok mereman dari guyon mawon hati. Tapi kan tembok itu bisa kulo jembe. Sementing kan betul itu bisa kulo. Sementing kan aman. Daripada tangannya khusyuk, omongannya terkendali jadi bisa. Wong kok tuanan mesti sopan loh tuh. Ngawur. Sopan jadi bisa terlalor. Keguman urip wonten ora enak urip wonten. Nggih, dadi nek jarani wong alim kudu-kudu alimunana umur napa? Dadi nek jarani rasul kudu yaqtu alihim ayat jika wa yu'allimul kitab wal hikmah. Atau iki kan dadi kudu bener-bener mulang kitab, mulang hikmah. Yaqtu alihim ayat jika sing maca ana ayat-ayat jenengan. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Sing ngajari kitab lan hikmah. Paham ini penting. Walam farzaku walatini haduma di salah sini walatini Abu Hamid Allah minat hadat Tuhan kita membicarakan kita antisanya Abu Hamid walahoru desing liuk aku hudur Abu Hamid mani Ahmad Allah di istahulah bil wakti aki ini Ahmad Allah di kan istahulah kang gendunggul sopa Ahmad bil wakti wa barafi la dara jatin lafiyo ini mencoba mawan sani halaman 10 yang mulai kola wa ana alamu anli wa in rojakti lana sirik ilmi. Berarti nombor itu tengah-tengah ini. Bawa kan keluar terangkan. Imam Ghazali sausai ngalim kan dikai fasilitas kerajaan. Sangking ngapai fasilitas dia ini saya sadar. Kok ngeletek jubli alim untuk itu. Akhirnya dia ini uslah. Uslah nek mati ngalim itu mestinya orang untuk itu. Nah pas uslah. Dia ini tersiksa meneh. Loh aku ngalim nak uslah agak dirasa anak umat. Jadi walian. Ya tersiksa meneh. Akhirnya balik teng umat. Nah pas balik itu beliau komentar wa ana a'lamu. Ini komentar sakwise beliau balik mulang malih. Wa ana uta ingsun wa a'lamu ngerti ingsun anni wa in raja'tu ila nasri ilmi sama raja'tu sing kados kula terang. Senajan aku balik saiki mulang tapi aku ora balik. Fa inna rutu autun ila makana jenenge balik kaya di ndise. Wa kuntu fi dzalika zaman ansurul ilma allazi fi sabuja. Dise iku aku mulang sing malah untuk pangkat. Gara-gara ngalim dia ini jadi rektor. Pokoknya jadi wong terhormat. Waduh ilahi dikali wa amali. Gara-gara ngalim untuk buju. Gara-gara ngalim untuk mertua di pon. Orang jenis ngalim terus untuk dunia. Wakana dari kakak diwani hati. Gara-gara terkenal hafid tak untuk salam tempel. Nah itu orang bener. Nah saya ini wa amal ana. Ana pun desa ini fa'atu ila ilmi ala di ibu yutra buja. Lalu saya ini mulang. Tapi mulang sing ngampanya ana wong gak perlu pangkat. Wa yutra bubi suku turut batil. Jalan iso diketahui di iklan ilmu apa suku terus jadi apa jatuhnya kepangkatan. Jadi kemana saya aku mulang udah sufi, uang mau balik ilang uang sosok kedunya nih. Nanti repot, kalau nu nanti disusi jadi ulama. Takok kula banget. Hak cara gue urip neng pangeran sufi, betul sufi jarak. Yang urip ngadepi pangeran tak angan-angan dia bingung, dia bingung seperti bau, jalan kiai kok bingung. Cerita, ngene loh. Kowe nek dadi kiai sugih. Dhe mobil ning ndi dicucuk, ning ndi pidato, nek salam templek ning ndi dihormati. Iku kowe cara fatal dadi daya tarik. Akhire akeh wong mondok, lha iku bae ra dicasalah nyatane yo mulya, nyatane iso sugih. Nggih, Bos. Iki fakta. Perasaane masyarakat kan begitu. Piye masyarakat mak hormat ki arwane, cek hormat Mbah Dim. Wong alim teko ning omah apa-apa cukup. Rezeki teko dhewe. Tetep ana kutus-kutus tentang kaitane rezeki teko. Di itu jelas menjadi daya tarik. Di sisi yang lain kamu ngajari umat kalau demi itu salah. Walah kowe golek ilmu niate ben mulya, niate ben tok du, nek salah. Tapi kamu melawan itu juga salah. Piye kita punya masyarakat yang cara berpikir begitu. Namun sebenarnya menek tamu maksud barang. Urusane masyarakat, perasaane masyarakat kan. Kan ngoten to, Ki? Nyata itu kiai yang mulia, yang sudah di duit, yang di mobil. Artinya di satu sisi itu dari daya tarik ini. Di sisi yang lain kalau itu ditaramkan jadi niat jelas lah. Salah. Ya kayak Mas Romanto lah, gak ada tak hape. Itu nyatanya di sini mondok, kayak gitu cuma gitu. Itu rata-rata santri kan perasaan yang itu. Santri yang tidak marat-marat, ora-ora sarjana ekonomi lah, nyatanya akeh santri yang ditegir kok. Ya, tapi kalau itu yang jadi motivasi, salah. Berarti kan ngendikane guruku lho terus ki umat sing dipiyek maksud. Nah pertama sejak kamane kok kan ora mungkin. Wong jenenge umat ning dikon awam kan repot ya terang lho. Mulane memujali lah yo pinung. Piye? Sing kaitan yo perasaane diangkat. Mulane memujali cara sani ya sik jumpa versi terang lho. Posisi-posisi itu beliau terang. Mulane sampai terkenal Dewi Mamujali tolak nal ilma li wairillah fa ada yakuna illah Allah. Pertama aku boleh ilmu ora krana Allah. Fa'aba yakuna illa lillah ilmu iku mah kecuali krana lillahi. Salah. Ini mangke delok meneng halaman teng iki 11. Ya wonten talab nal ilma li wairillah fa'aba yakuna illa lillah. Jadi Imam Ghazali pernah ngalami masa-masa talabul ilmi ora krana Allah. Ya iya to, kok sampean kan tau cilik to nggih. Roy kiai dulu atau orang Bali maksum kancak lu orang Bali, gue nak jadi Bali. Gue mau tak melakukan YouTube kafe kan dan pekerjaan. Artinya kita yang idola anak kiai kan terdiri dari hal yang fisik tuh. Wah keren tenang, mau tak mereka idola kafe. Macam kemana kita idola anak kiai kok macam itu? Jadi Imam Ghazali lah sebagai Ghazali kecil dia tahu ngalami masa-masa tolak nal ilmu li ghairillah, apa ayakuna illah. Tak bobo kan, nanti rapas gitu orang masalah. Sebenarnya Pak Yusuf lebih jatuh lancar. Kelas nomor loro Pak Yusuf, pangeran yang maklum itu muncul. Buang gune duit tak tahu orang hisap. Jadi Pak Muzali nanti ngalami nggak? Lain ini apa berarti keluaran penting terus prinsipnya Imam Muzali. Sausai ngalami berbagai peristiwa, mulai ngalami ngalim usilah balik mulang malik. Terus prinsipnya tambah ingat. Wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Jadi mulane iki penting. Sakuse jenengan ngalim cek sugih dadi kiai, pun langsung tak mau menculot mau. Wa ana ta insun abghi. Hadza ta iki wa hadza al anak nasa iki kuni ati nating sun wa qasdi wa umdi ati lan angen-angen untuk ya alam wa dari kami ini Allah kira soiku. Sama ini Imam Ghazali saiki sufi. Tapi sak sufi-sufi ini Imam Ghazali lah tetap prinsipnya ngene. Ini rumah nama, prinsip Imam Ghazali tetap wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Aku tetap kepengen bagus nolakku lan wa ghairi lan liyane aku. Juga kulon kali yang ngalim, nah bener aku ngalim tenan, kudu ngalim itu dirasa no aku lan dirasa no ngeli. Iya, ini gelem ulah. Jadi paham kan ya, misalnya ngerasa sufi ini, sufi itu kudu tak rasa aku lan dirasa no bujuku. Jadi aku yang rasa gue, dia yang rasa oh, tapi kan enak tetap. Rukun yang ono. Jadi prinsip itu wa ana abghi an usliha nafsi wa ghairi. Dan mulane kiai-kiai pinter. Aku ora kedonyan, aku tuh didik bocah ora kedonya. Dene niate ora krana ikhlas. Apa ora kedonya kan enak to ora nuntut popo ya kamu dibeli ra ikhlas ya. Jadi intinya di akhir semua perjalanan Imam Ghazali ada prinsip wa ana abghi an usliha nafsi napa wa ghairi. Paham tuh wa ghairi. Mane boten bisa Mas Romanto. Akhire mulai lemulang malih. Paham Mas Bro. Meskipun Imam Ghazali ya sadar walat tu adri aasilu ila muradi am uftara buduna hul. Tapi aku ora roh, apa kasil kadatku apa ora. Mekasil ora roh. Imam Ghazali memang cacer ya. Nanti kan ada apa nih biduan ini di cacer jauh rana roh. Lagi mau misalnya ini walas tu adri aatiru ilamu roh. Siapa aku sampai kacil kaca tu aku saramu duna harus siapa orang kacil. Jalan terus. Kenalin mantap jauh. Gue itu kecelakaan. Romanto rat anut lapang. Nah itu singkat kan terus susu deh. Malah tuh singkat tuh tidak ada baru. Kasut tuh curam nih. Kau tuh gaya tapan yang macem. Walakini tetapi utawi ingsun. Walakini tetapi nih ingsun uminu iman sama ingsun gimana yakini dalam usaha jadi. Kasil ora kasil aku tetap iman annahu la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kasil ora kasil pokoke aku la haula wala quwata illa bil wa anni lam ataharrak. Aku ora iso bergerak. Lakinau harokane Allah sing gerak nang model ruhin. Nah bener. Oke itu mesti tingkat mamuzali. Wa anni lam ataharrak lakinau harokane. Aku ora iso ubah tapi Allah sing ngubahno. Aku ora niat dina pengajian pengiran dhewe akhire sing gawe ana undangan. Aku seorang karep tapi jawab ono karepan. Wa anni la fa mal lakin lahu ista malah aku ya iso ngamal tapi opo sing iso ngamal no. Nah iki terus akhire fa asaluhu ayuslihani awalan. Aku jaluk supaya Allah dadani aku dhisik. Summa yuslihu bi. Terus dadane wong liya sing krana faktor aku. Jadi summa yuslihu bi. Pertama dadani aku lan terus dadani wong liya faktor aku. Bi sebab ini. Paham ya? Wayahdi ini semua yahdi bi. Jadi ngekei hidayat aku lan ngekei hidayat yang liya faktor aku. Jadi walhasil cara Quran waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi dalane wong liya dadi tak. Jadi kados kula ngeten iki, kula ngalim, ngrasa ngerti tafsir. Kula piyambak nggih belajar Quran. Tapi kula faktor kula sampean iso dadi belajar Quran. Faktor iki jenenge napa? Semua itu dibukti. Jadi pertama aku yang merasa belajar, tapi faktor aku ya akhirnya ada suasana belajar tuh. Karena ini prinsipnya Imam Ghazali. Paham? Jadi rasa ada di emos. Jadi sufi itu juga rasa ada di emos. Bujum tanam, no, penting. Jadi haji ini gini itu terserah aku loh. Tapi saya kisah ini gimana apa? Jadi apa sekarang berbuah, rong wulan. Mulai itu dikti sama penting lumayan ya, harta sih pun ngerti ya. Jadi Quran yang sakral yang samawi itu secara basariah yang menuso, dia tetap ngalami apa masur basariah. Jadi mau baca Quran itu sakral terus. Paman bangun grup itu yang sebenarnya yang bertanya. Mengalami apa? Masjid ini adalah Mas Darwi. Masjid jalan Mas Darwi ya. Dan tentang tamu. Lo ini kekapat. Kenapa? Mari kita masjid. Jadi saya full set. Ha Oh, ada yang enggak? Oh, gini.